Fa salisuha alla yakuna alaihi ayil ud ay alal udwi mughayyiran lil ma taghayyuran dharran ka ja'faran wa sandal khilafan li jam'in. Ini membahas syarat ketiga dari wudu. Ya, syarat ketiga dari wudu adalah tidak boleh ada sesuatu yang merubah air di anggota wudu. Jadi di anggota wudu yaitu wajah, tangan, dan kaki dan juga kepala ya. Ini tidak boleh ada hal-hal atau benda yang bisa merubah air ya, yang bisa merubah air dan perubahan itu membahayakan air. Membahayakan dalam arti merubah hukum air menjadi mutaghayyir. Di kitab ini dicontohkan za'faron yaitu jenis minyak dan juga sondal. Sondal ini jenis kayu ya. Tetapi syarat ini tidak disepakati oleh semua ulama. Dalam arti ulama tidak mujma' alaih tentang syarat ini. Ada golongan ulama yang tidak mensyaratkan. Wa rabi'uha alla yakuna 'alal udwi ha'ilun bainal ma'i wal maghsul. Kanuratin wasam'in wadhunin jamid wa aini hibrin wa hinna bi khilafi dhunin jarin ay ma'i. Fa illam yasbutil ma'u 'alaih wa athari hibrin wa hinna. Syarat wudu yang keempat adalah tidak ada sesuatu yang menghalangi air dan kulit. Saya ulangi. Tidak ada sesuatu yang terdapat di anggota wudu yang menghalangi air sampai ke kulit. Ya, tidak ada penghalang antara air dan kulit di anggota wudu. Contoh penghalang itu dicontohkan banyak sekali di sini ya. Kapur, nuruh atau kapur, lalu sam'in, sam'in ini lilin ya, duhnin jamid adalah minyak yang padat, jadi minyak yang bukan cair, dan juga aini hibrin, hibrin ini tinta ya, tinta yang bukan bekasnya masih ada tintanya, dan juga hina, hina ini daunan yang biasanya dulu digunakan untuk mengecat kuku ya, jadi ditempeli daun itu kemudian kuku menjadi merah. Jadi hal-hal ini adalah contoh-contoh dari benda yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Artinya bila seorang ingin melakukan wudu dan di anggota wudunya terdapat beberapa benda itu, maka wudunya tidak sah sebelum menghilangkan benda itu terlebih dahulu. Dan minyak yang bisa menghalangi air ke kulit adalah minyak yang padat. Jadi minyak yang cair itu tidak menghalangi air ke kulit ya. Walaupun secara kasat mata bila kita meneteskan air ke minyak itu langsung mengalir airnya ya, tidak menetap di satu kulit. Walaupun demikian di dalam kitab Fathul Mu'in ini dijelaskan bahwa minyak yang cair ini tidaklah menghalangi air hingga ke kulit. Walaupun air tidak menetap di kulit di saat kita meneteskannya. Jadi kalau ada pertanyaan, andai kata tangan seseorang atau kaki seseorang terdapat minyak cair, lalu dia wudu, apakah wudu itu sah atau tidak? Jawabannya sah ya, ini di Fathul Mu'in ada. Wa athari hibrin wa hina. Jadi tinta ataupun tadi daun yang digunakan mewarnai kuku zaman dahulu itu, yang belum zaman dahulu kan mewarnai kuku dengan daun ya. Kalau hanya bekas itu tidak apa-apa. Kalau hanya bekas tinta itu tidak apa-apa. Artinya kalau masih ada tintanya itu membahayakan, tapi kalau hanya bekas tidak masalah. Wa kadza yustaratu ala majaz sama bi katsirun alla yakuna wasakhun tahta dhufrin yamna'u wusulal ma'i lima tahtau khilafan li jam'in. Ini perdebatan ulama tentang kotoran yang ada di bawah kuku ya. Kotoran yang ada di bawah kuku, apakah kita harus menghilangkannya terlebih dahulu sebelum kita melakukan wudu? Ini ada perkhilafan panjang antara ulama. Yang pertama, golongan yang pertama, kebanyakan ulama mensyaratkan itu, mensyaratkan tidak ada kotoran yang terdapat di bawah kuku ya. Artinya kalau kita mau wudu, berarti kita harus menghilangkan kotoran itu karena dianggap kotoran itu dianggap menghalangi sampainya air ke kulit yang ada di bawah kuku. Itu pendapat yang pertama. Khilafan li jam'in min humul Ghazali wa Zarkasi wa ghairuhuma wa talu fi tarjihi. Pendapat ulama yang kedua ini tidak mensyaratkan. Jadi yang tidak mensyaratkan juga banyak ya. Bahkan ulama besar yang tidak mensyaratkan yaitu Imam Ghazali, Zarkasi dan lain-lain. Bahkan mereka tentang masalah ini sangat detail sekali hujah yang mereka gunakan untuk pendapat tidak mensyaratkan yang demikian. Wasorrohu bil musamahati amma tahtaha minal wasahi duna nahwil ajin. Mereka juga menjelaskan bahwa kotoran yang ada di bawah kuku ini hukumnya ringan bila memang kotoran itu tidak berasal dari selain tubuh. Jadi biasanya kotoran itu kan berasal dari keringat, keringat yang membeku ya. Jadi kita menggaruk-garuk, kita menggaruk kulit, kemudian setelah menggaruk itu ada kotoran di bawah kuku. Kalau kotoran itu memang berasal dari kulit kita, para ulama yang berpendapat kedua tadi, kelompok yang kedua ini meringankan hukum itu, dalam artian tidak harus dibersihkan. Berbeda dengan kotoran yang timbul dari selain tubuh. Jadi di kitab ini dicontohkan ajin. Ajin adalah adonan ya. Jadi seorang yang memiliki profesi sebagai pengadon ya. Seorang yang pekerjaannya adonan roti, lalu setelah dia mengaduk tepung itu masuk di dalam bawah kukunya. Wa asharal adra'i wa ghairuhu ila dha'fi maqalatihim maqad sarraha fi tatimmah wa ghairiha bima fi raudhati wa ghairiha min adamil musamahati bi syai'in mimma tahtaha haitsu mana'a wusulal ma'i bi mahalli. Ini intinya dua tadi ya, intinya ada ulama yang mensyaratkan, ada ulama yang tidak mensyaratkan. Tapi ini pembahasannya panjang sekali. Maksudnya kalimat yang digunakan menjelaskan ini sangatlah panjang. Ini panjang ini bukan keterangan yang tanpa manfaat ya. Ini panjang karena memang beliau menyebutkan siapa saja ulama yang membahas tentang ini. Kalau intinya tadi ya, ada ulama yang mensyaratkan secara mutlak ya, ada ulama yang mensyaratkan secara mutlak, mensyaratkan membersihkan kotoran yang di bawah kuku, ada juga yang tidak mensyaratkan. Dan ada juga yang memerinci, kalau kotoran itu berasal dari tubuh kita maka kotoran itu diampuni, kalau tidak maka harus dibersihkan ya. Adri'i dan selainnya mengatakan bahwa pendapat kedua, pendapat yang tidak mensyaratkan itu dikatakan pendapat yang lemah ya, dikatakan pendapat yang lemah. Dan juga Adri'i menjelaskan di dalam kitab Tatimah dan juga selainnya, bukan Adri'i ya, di dalam kitab Tatimah dan selainnya menjelaskan apa yang ada di dalam kitab Raudhah yang menjelaskan bahwa tidak ada toleransi untuk hal-hal yang untuk kotoran yang ada di bawah kuku selama kotoran itu menghalangi air hingga sampai ke kulit. Wa aftal bagawiyyu fi wasahin hasala min gubarin bi annahu yamna'u sihhatal wudu bi khilafi manasa'a min badani wa huwal arqul mutajammid wa jazama bihi fil anwar. Ini sama seperti sebelumnya ya. Imam Bagawi berfatwa tentang masalah kotoran yang ada di bawah kuku, yang kotoran itu berasal dari debu. Fatwa beliau adalah kotoran itu bisa mencegah kesan wudu. Jadi berbeda dengan kotoran yang timbul dari badan, yaitu keringat yang membeku, keringat yang beku ya. Wajah sama bihi fil Anwar, dan pengarang kitab Anwar juga mengikuti pendapat ini. Intinya tadi ya, bahwa ada perbedaan ulama. Ada yang mensyaratkan sebelum wudu harus membersihkan kotoran yang ada di bawah kuku, ada yang mensyaratkan tidak. Jadi dari perbedaan ulama ini sebenarnya kita menjadi mudah untuk beribadah, ini menjadi mudah. Mudah dalam arti tidak mengambil yang mudah ya, tetapi menghukumi seseorang sesuai dengan profesi yang dimilikinya. Jadi kadang seseorang memang tidak sibuk sehingga mudah sekali memotong kuku setiap hari, terkadang juga dikarenakan beberapa kondisi menjadikan seseorang sulit untuk melakukan hal tersebut. Walhasil, Nabi sendiri pernah mengatakan, pernah bersabda bahwa ikhtilafu ummati rahmah, bahwa perbedaan dari ulama-ulamaku adalah rahmat. Rahmat dalam arti setiap orang tidak harus mengikuti satu pendapat yang sama, tetapi ada berbagai pendapat yang tentunya bisa dipilih sesuai dengan kondisi yang sedang menuntut saat itu. Wallahu a'lamu bishawab.